negeri sulap. Aku besar di Republik Sulap. Negerinya para pakar pesulap, suka menyulap apa saja. Dari gak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Abra.